Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, baik melalui radio di 1476 AM untuk Bandung sareng Sabudirinana, juga pendengar melalui streaming YouTube, Facebook, Instagram atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Para pendengar Radio Roja Cileungsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Bogor, Roja Kendari di Sulawesi, Roja Surabaya, dan pendengar radio Albayan di Cianjur, pemirsa TV Al-Asmaul Husna di Cianjur, pendengar radio Satu Lombok, Radio Amuba, Pangkal Pinang, radio Hidayah Pekanbaru, radio Dar El Iman di Padang, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Suro TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Al-Asmaul Husna TV, pemirsa Linggau TV, pemirsa Sahabat Muslim TV di Jakarta. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah Tauhid. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang keempat, iman para rasul. Poin terakhir adalah karamah para wali. Sekarang kita masuk ke rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat didahului oleh beberapa tanda yang luar biasa. Tanda ini menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Tanda tersebut disebut dengan sebutan asyratus sa'ah. Mengimani asyratus sa'ah wajib. Karena sebagian dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagian lagi diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Dan mengimaninya termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan dari akidah kita. Adanya tanda-tanda kiamat ini diterangkan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Di antaranya surah Al-Qamar ayat pertama menyatakan iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-18 Allah berfirman فَهَلْ يَنْذُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا. Tidaklah mereka menunggu, kecuali menunggu datangnya kiamat yang akan mendatangi mereka secara tiba-tiba dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tafsir Al-Baghawi ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, wa kanat bi'thatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah. Dan diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ini muncul menunjukkan kiamat ini sudah dekat dan memang sudah terjadi. Sejak zaman diutusnya Nabi SAW ini sudah dekat. Allah berfirman dalam Asy-Syura ayat 17, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribun. Kata Allah, kamu tidak tahu barangkali kiamat itu sudah dekat. Dalam Az-Zukhruf ayat 66, kedatangan kiamat ini tidak disadari. Wahal yanzuruna illa sa'ah anta'tiyahum baghtatan wahum la yash'urun. Tidak ada yang mereka tunggu dalam kehidupan ini kecuali datangnya kiamat yang akan datang secara tiba-tiba tanpa mereka sadari. Karena dekatnya terjadinya kiamat dan pasti terjadinya hari kiamat, maka sampai-sampai Allah menyebut hari kiamat itu dengan hari esok. Hari esok itu waktu yang tidak lama bagi kita. Sekarang kita hidup di hari ini, begitu berganti hari esok. Itu dekat waktunya. Hari kiamat, saking pastinya ini terjadi, dan segala yang pasti terjadi dianggap dekat atau segera, Allah menyebut hari kiamat dengan sebutan esok. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk esok hari. Maksud esok hari itu hari setelah kehidupan kita di alam dunia ini. Kalau ada muncul pertanyaan, bukankah sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang pun sudah lebih dari 1400 tahun? Bukankah itu masih lama? Maka dijawab, iya, menurut pandangan manusia lama. Tapi menurut pandangan Allah Azza wa Jalla itu sudah dekat. Karena kecilnya kita, maka rentang waktu yang sedikit agak panjang pun dianggap amat sangat lama. Umpamanya waktu seminggu bagi makhluk kecil seperti semut gitu ya, atau yang sejenis yang seukuran itu, satu minggu itu mungkin bagi mereka seumur hidup. Kalau bagi kita, satu minggu itu amat sangat singkat. Kenapa? Karena ukuran kita besar, ukuran semut atau binatang yang seukuran itu sangat kecil. Maka waktu yang singkat menurut kita, yaitu satu minggu, bagi mereka itu amat sangat lama. Mungkin seumur hidup atau lebih, mungkin saja dua generasi. Ya. Nah, kecilnya kita mengakibatkan 1000 tahun itu lama. Bagi Allah amat sangat sebentar. Allah berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya manusia memandang itu masih sangat jauh, masih sangat lama. Sedangkan kami memandang itu amat sangat dekat dan segera. Surah Al-Ma'arij ayat 6 dan ayat 7. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ini juga hadis ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, secara marfu berkata Nabi alaihi salatu wasalam, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain wa ashara bis-sababah wal-wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, aku diutus ketika jarak antara aku dan hari kiamat seperti ini nih, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ini menunjukkan dekat, jarak telunjuk dengan tengah itu berdampingan. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih secara marfu, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innama ajalukum fi man madha qablakum minal umam min salatil asr ila maghribis syams. Hanyalah waktu hidup kalian dibanding umat-umat terdahulu sebelum kalian itu seperti dari sholat asar sampai sholat maghrib. Dalam lafaz lain, innama biqaukum fima salafa qablakum minal umam ma baina sholatil asar ila ghurubis syams. Hanyalah sisa waktu hidup kalian dibanding umat-umat terdahulu itu seperti waktu antara asar sampai maghrib. Jadi kita ini hidup di masa yang hampir maghrib. Maghrib itu maknanya hancurnya alam jagat raya ini. Mungkin fajarnya, subuhnya di zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Terus beralih ke zaman Nabi Nuh, masih pagi itu. Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub. Terus siang hari sampai Nabi Muhammad SAW ini hidupnya dianggap ibarat waktu sholat asar mau menjelang maghrib. Itu dahulu 1400 tahun yang lalu. Sekarang sudah lebih dekat lagi ke waktu maghrib, menunjukkan lebih dekat lagi kepada waktu terjadinya hari kiamat. Karena urusan kiamat ini sangat dahsyat, maka memperhatikan perkara kiamat itu harus lebih besar daripada perhatian terhadap yang lainnya. Karena itulah Nabi SAW dalam banyak hadis menerangkan tanda-tanda kiamat dan beberapa kejadian yang berupa fitnah menjelang kiamat sebagai peringatan bagi umatnya, agar umatnya ini mempersiapkan diri menghadapi momen-momen terjadinya fitnah yang berupa tanda hari kiamat. Adapun waktu datangnya hari kiamat, itu hanya monopoli Allah Azza wa Jalla. Allah infirad dalam hal ini. Infirad itu hanya Dia satu-satunya yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Selain Allah tidak tahu, para malaikat tidak tahu, Nabi Muhammad SAW tidak diberitahu, malaikat Jibril juga tidak tahu. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, "Fakhbirni anis sa'ah," beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama tidak tahu, yang ditanyanya Nabi SAW, yang bertanyanya adalah malaikat Jibril. Dirahasiakan, disembunyikan. Walaupun harinya sudah disebut, yaitu hari Jumat. Kiamat tidak akan terjadi selain di hari Jumat. Tapi Jumatnya Jumat kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kita tidak tahu. Pokoknya yang jelas hari Jumat, ya. Adapun aspek lainnya menyangkut tanggalnya, menyangkut bulan dan tahunnya, tak ada yang tahu kecuali Allah. Allah sembunyikan sebagai pelajaran bagi manusia, agar manusia kalau tidak tahu kapan kiamat. Dan Allah menyatakan kiamat itu datangnya mendadak. Falyanduruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtata. Baghtatan itu artinya mendadak. Mereka tidak menunggu apapun kecuali datangnya hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara mendadak, secara tiba-tiba. Tidak bisa diduga. Maka manusia kalau tidak tahu kapan kiamat, mungkin saja esok lusa, Jumat depan, dan seterusnya, mereka akan selalu bersiap menghadapinya. Sebagaimana juga dirahasiakan ajal kematian setiap orang. Semua kita pasti mati, saya pasti mati. Anda yang ada di rumah atau di mobil atau dimanapun yang mendengarkan kajian ini, pastilah mati. Cuma tidak tahu kapan, di mana, dalam keadaan apa. Jangan ya Diukur kematian itu oleh kondisi badan, tubuh. Wah, tubuhnya sehat, staminanya sedang fit. Tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Wah, pasti panjang umur. Belum tentu kematian bukan karena penyakit, bukan karena usia. Tapi ajal itu sudah ditentukan waktunya. Ya, bisa mendadak. Kecelakaan waliyadzubillah bisa mendadak. Ada yang membunuh bisa mendadak, ada peluru nyasar bisa mendadak, ketabrak walaupun kita sedang berjalan di pinggir jalan dan seterusnya. Tidak bisa diduga. Allah Azza wa Jalla rahasiakan kematian setiap orang agar setiap orang mempersiapkan dirinya kalau-kalau kematian itu mendatangi dirinya secara mendadak. Persiapannya bukan dengan harta, bukan menyiapkan kuburan. Biar kuburan itu urusan orang yang masih hidup nanti ketika kita mati. Bukan menyiapkan kuburan, bukan menyiapkan segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi menyiapkan bekal amal iman dan amal soleh. Ya. Berkata Al-Allamah As-Safaraini dalam kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Kata beliau, "Thumma'lam anna ashrata sa'ah wa amaratiha tanqasimu ila thalathati aqsam. Qismun dhahara wa anqadha wa hiya al-ammaratul ba'idah wa qismun dhahara wa lam yanqadha bal la yazalu fi ziyadatin hatta idha balagha al-ghayah dhahara." Wal qismu thalis wa hiya al amaratul kabiratu allati taqibuha as-sa'ah wa annaha tatataba ka nidhamil kharazati inqata silkuha. Ketahuilah bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi kepada tiga jenis, tiga tanda. Tanda pertama yang sudah muncul, sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Itu tanda-tanda masa lalu. Contoh-contohnya nanti akan kita sampaikan. Kedua, tanda yang sudah muncul, tapi belum berakhir, masih terjadi sampai sekarang. Masih. Dari dulu sudah muncul, sampai sekarang masih terjadi. Dan tanda yang ketiga lah tanda-tanda besar yang kemudian ditutup dengan terjadinya kiamat. Dan tanda besar ini berurutan secara langsung. Beres yang satu, langsung disambung ke yang dua, langsung disambung ke yang tiga. Kadang-kadang beberapa tanda terjadi di zaman yang sama. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi adalah dibangkitkannya atau diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman dan kematian beliau. Termasuk ditaklukkannya Baitul Maqdis di Palestina zaman baheula. Itu termasuk diantara tanda kiamat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi tadi bahwa kanat bi'tsatun nabi sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah. Termasuk di antaranya terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berkata Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, "Awwalul fitan qatl Utsman." Muncul fitnah pertama kali, awal munculnya fitnah adalah terbunuhnya Utsman. Kemudian setelah itu terjadilah peperangan yang terjadi antara kaum muslimin. Terus munculnya firqah-firqah sesat. Di zaman para sahabat masih hidup. Lahir dari akibat peperangan yang juga dipicu oleh selundupan orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Lahirlah kelompok sesat seperti Khawarij, seperti Rafidah atau Syiah. Dan termasuk juga munculnya dajjal-dajjal para pendusta yang masing-masing mengaku nabi. Di zaman Nabi SAW masih hidup, muncul orang aku Nabi namanya Musailamah Al-Kadzab. Tapi di zaman Nabi masih hidup, Musailamah ini belum sempat diapa-apakan. Setelah Nabi wafat, diganti dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maksud diganti kepemimpinan terhadap umat, bukan kenabian. Baru Musailamah Al-Kadzab ini diperangi dan mati. Tertembus oleh tombak seorang prajurit muslim namanya Wahsy. Muncul juga Al-Aswad Al-Anasi, seorang yang mengaku juga Nabi. Seluruh orang yang mengaku Nabi palsu sampai akhir zaman berjumlah 30 orang. Itu kata Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih. Kalau ditanya, bukankah orang yang ngaku Nabi sekarang sudah ribuan? Boleh dikatakan setiap negara pasti ada orang yang ngaku-ngaku Nabi. Di Indonesia aja mungkin sudah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan. Kenapa Nabi SAW hanya menyatakan 30 Nabi palsu akan muncul sampai akhir zaman? Apakah hadis Nabi ini bertolak belakang dengan realita? Kalau realita, sesuatu yang faktual, yang pasti benarnya karena kenyataan. Apakah Nabi SAW salah memprediksi? Bukan, tidak ada hadis yang salah. Selama hadis itu sahih. Karena hadis itu keluar terucap berdasarkan wahyu. Adapun kalau umpama ucapan Nabi SAW tidak sesuai dengan kenyataan, seperti hadis ini, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud 30 orang yang mengaku Nabi palsu sampai akhir zaman adalah Nabi-Nabi palsu yang memiliki kekuatan besar, pengikut banyak, punya pasukan, punya militer, punya tentara yang siap untuk mempertahankan diri mereka, bahkan bersikap ofensif kepada pihak lain. Nah, ini ada 30 orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, Musailamah memiliki pasukan tentara sampai perang. Dan ketika perang, ribuan atau ratusan huffaz, para penghafal Al-Qur'an dari kalangan para sahabat, banyak berguguran. Demikian juga Al-Aswad, ya, dan seterusnya, semuanya itu ada 40. Mungkin pada zaman sekarang orang yang terkategorikan masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu di antara 30 nabi palsu, mungkin sekarang pengikutnya jutaan. Seperti Mirza Ghulam Ahmad yang kemudian melahirkan agama Ahmadiyah, itu pengikutnya jutaan, hampir di setiap negara ada, termasuk di Indonesia juga, ya. Di antara tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi adalah hilangnya atau hancurnya kerajaan Arab, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Thalhah bin Malik. Dan hadis ini sanad sahih dalam Sunan At-Tirmidzi bahwa min asyrati zawadul malikil arab atau zawalu mulukil arab, runtuhnya raja-raja di kerajaan bangsa Arab. Termasuk di antara hadis tersebut tanda kiamat adalah kathratul mal, melimpahnya harta. Ya, zaman baheula, ketika kaum muslimin berkuasa, menguasai hampir separuh dunia, kesejahteraan itu luar biasa. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz saja, itu orang kebingungan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Tidak ada yang menerima, seluruhnya sejahtera. Selain seluruhnya sejahtera, iman mereka juga kuat. Karena walaupun sejahtera tapi imannya tidak kuat, dikasih zakat ya pastilah diterima, ya. Jangankan dikasih zakat, dompet di celana orang aja dicopet. Pada zaman Kiwari yang penghuninya, penduduknya orang-orang yang lemah imannya. Rekening di bank aja dibobol. ya, uang di brankas aja dijebol. Apalagi kalau diberikan. Kalau ini diberikan kemudian ditolak, menunjukkan mereka punya iman. Karena tidak halal bagi mereka menerima saluran zakat padahal mereka bukan mustahik zakat. Sampai disimpan di pinggir-pinggir jalan berhadap ada yang nerima, tidak mau menerima, ya, malah nambah karena orang-orang pun ikut menyimpan di sana. Termasuk di antara kathratul zalajil wal khasaf wal masakh wal qadhaf. Di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya terjadi gempa bumi, khasaf. Khasaf itu dibenamkannya manusia ke dalam tanah terkubur, masakh dan qadhaf. Masakh ini terjadi pada zaman dahulu, yaitu diubahnya wajah orang menjadi wajah babi dan kera-kera, ya. Dan banyak lagi tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Ada lagi tanda yang mutawasithah, tanda pertengahan. Adalah tanda yang terjadi dan sudah terjadi tapi masih terjadi bahkan tambah banyak, dan ini banyak sekali. Di antaranya mungkin terjadi juga di zaman kita sekarang. Berkata Nabi SAW, "La taqumu as-sa'atu hatta yakuna as'adun nasi bid-dunya laka ibnul laka." Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang yang paling berbahagia dalam kehidupannya di dunia adalah laka bin laka. Makna laka bin laka itu adalah al-abdul ahmaq wal-la'im. Laka itu adalah seorang hamba yang pandir, yang bodoh, yang tercela, yang status sosialnya rendah. Amat sangat rendah dari segala segi, pendidikannya rendah. Status sosialnya dia hamba sahaya. Karena pendidikan rendah otomatis dia bodoh. Tapi dia menjadi penguasa dan orang yang paling kaya. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari hadis Hudzaifah, ya. Di dalam hadis lain disebutkan makna dari hadis ini, la taqumu sahatta yakuna li'am wal ah wal hamqa wa nahwuhum ru'asa unnas. Tidak akan terjadi kiamat sebelum orang-orang yang hina, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rendah, mereka menjadi pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa bagi manusia. Orang-orang pintarnya, orang-orang yang berpendidikannya, itu menjadi bawahan rakyat yang dipimpinnya. Dan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Maka kepemimpinan suatu bangsa, suatu negeri, atau suatu komunitas di akhir zaman tidak mencerminkan kualitas bahwa dia yang terbaik. Kalau zaman baheula iya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi pemimpin umat karena beliau manusia terbaik di antara seluruh manusia yang ada saat itu. Beliau meninggal diganti dengan Umar, manusia terbaik zaman itu. Umar meninggal ganti Uthman, ganti Ali. Sampai zaman khalifah yang kelima yang di antara khalifah Rasidin yaitu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Itu manusia terbaiknya. Adapun kesini-kesini pemimpin umat Islam bukan manusia terbaik pada zaman itu, ya. Bahkan semakin ratusan tahun berlalu, lebih dari 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun berlalu, maka orang yang menjadi pemimpin amat sangat mungkin orang itu orang yang bodoh. Seperti yang diisyaratkan di dalam hadis ini, bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sebelum orang-orang yang memimpin manusia adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pandir. Di dalam hadis lain ada lagi tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi. Nabi alaihissalam menyatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu an, "Yati 'alan nasi zamanun As-sabiru ala dinihi kal khabidhi alal jamr. Akan datang nanti di akhir zaman kepada manusia suatu waktu, suatu zaman. Di zaman itu orang yang sabar di dalam melaksanakan agamanya, orang yang loyal, orang yang taat, orang yang komitmen, itu seperti orang yang memegang bara api. Dikucilkan, dihina, dipojokkan, difitnah, diberi gelar-gelar buruk. Karena manusia saat itu sudah jauh dari ajaran Islam. Yang mereka pegang teguh adalah konsep hidup orang-orang kafir, walaupun mereka muslim. Begitu ada orang yang langsung mengamalkan Quran Sunnah muncul, maka dianggap ajaran aneh. Dia dituduh ajaran baru, dituduh sesat, dituduh ekstrim. Dituduh fundamentalis, dituduh fanatik, dan sejenisnya. Tuduhan-tuduhan yang memojokkan mereka. Orang yang sabar dalam melaksanakan agama di zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Kepanasan dia, ya. Ketika orang-orang membuka aurat, muncul akhwat yang menutup seluruh aurat sampai wajah dan matanya dengan cara bercadar. Dipojokkan enggak mereka? Iya, awal kemunculan. Ya, disebut ninja, disebut babagig sawah, disebut segala macam sebutan-sebutan yang memojokkan mereka. Disebut teroris dan seterusnya, ya. Ketika umpamanya semua orang bergaya hidup seperti orang-orang kafir dalam berpakaian dan berpenampilan, maka di tengah kehidupan seperti itu muncul orang yang mengamalkan sunnah, ya. Memakai jenggot, artinya membiarkan jenggot apa adanya, memakai celana yang cingkrang, langsung jadi sorotan, langsung dipojokkan, ya. Sampai-sampai dilarang di sebuah instansi, baik pemerintah ataupun swasta. Jenggotnya wajib untuk dikerik dengan alasan demi keselamatan kerja. Nggak ada hubungan. Apa hubungan jenggot dengan keselamatan kerja, ya? Celana wajib diturunkan. Tidak boleh umpai di atas kedua mata kaki. Bukan benci kepada orangnya, tapi karena anti kepada syariat dan sunnah Nabi SAW. Dan ini terjadi, masih terjadi, dan akan terjadi beberapa tahun, mungkin abad ke depan. Dalam hadis lain, di antara tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih terjadi, Nabi SAW menyatakan, "La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga orang-orang berbangga-bangga dengan masjidnya masing-masing. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Hibban, diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Tapi bangganya itu bukan dengan isinya, tapi dengan ornamennya, dengan kemegahan bangunannya, dengan kemewahannya, dengan segala macam yang sifatnya duniawi, walaupun isinya kosong. Termasuk diantara, ya, tanda-tanda hari kiamat adalah bahwa orang-orang yang ahli ibadah, mereka itu orang-orang bodoh. Sedangkan orang-orang pinternya fasik. Sebagaimana dikemukakan dalam salah satu hadis, yakunu fi akhir zaman ubadun juhal wa qurra'un fasaqah. Dalam riwayat lain, wa qurra'un fusaqah. Hadis ini riwayat Abu Nu'aim dan Al-Hakim dari Anas radhiyallahu anhu. Akan muncul di akhir zaman para ahli ibadah yang bodoh. Rajin ibadahnya. Tapi ilmunya nol, tidak ada. Bahasa Arab tidak faham, tidak mengerti. Baca Al-Quran, tajwid makhrajnya masih ancur-ancuran. Asal norolang lancar, tapi tajwidnya, makhrajnya enggak tahu menau mereka itu. Ya. Rajin segala macam ibadah, fardu kalaku, sunnah kalampa, sampai karena bodohnya ibadah-ibadah yang tidak disyariatan pun dikarang-karang. Diambil dari budaya, kultur, kebiasaan, adat, dan seterusnya. Dan dijadikan bagian dari agama. Ubadun juhalun. Dan wa qura fusaq. Qura itu orang-orang yang berilmu. Tapi mereka fasik. Ilmu ada, tapi ilmunya digunakan untuk meraih kepentingan dunia untuk diri, keluarga, ataupun kelompoknya. Ayat hadis diputar balik. Ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Adakah ulama seperti itu? Banyak. Ulama su, ya, yang disebut dengan ulama su atau ulama-ulama yang jahat. Berkata Umar bin Khattab kepada Hudair. Ya Hudair, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Hei Hudair, tahu enggak kamu apakah yang akan menghancurkan Islam itu? Dia menjawab, tidak tahu. Yahdimuhu zalatul alim, ya, wajidal munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatul mudhillin. Yang menghancurkan Islam itu adalah tergelincirnya orang-orang yang berilmu. Orang berilmu tapi fasik. Dia faham Quran Sunnah, pintar bahasa Arab, tapi dia itu bejat. Hanya mengejar keuntungan dunia. Dijuallah ayat-ayat Allah, diputar balikanlah hadis demi keuntungan. Ya, demi trendy, demi terpakai oleh siapapun yang bisa memberikan keuntungan dunia kepada dia. Dia tergelincir, akidahnya, akhlaknya, segalanya, kepribadiannya. Itu yang akan menghancurkan Islam. Oleh orang yang awam, karena ini pintar diikuti. Zalatul alim. Wajidalul munafiqina bil kitab. Dan jidalnya orang-orang munafik tentang kitab. Dan wahukmul a'immatil mudhillin, hukum yang diterapkan oleh imam-imam yang menyesatkan. Dan ini nanti akan terjadi. Termasuk di antara salah satu tanda kiamat yang akan terjadi adalah ayyurul hilal sa'ata yatla fayuqalu lilailatain lintifakhihi wa kibarihi. Akan terlihat hilal atau bulan di satu malam ketika muncul, itu ukurannya dua kali lipat besarnya, sehingga orang-orang menyatakan, wah ini bulan besarnya dua kali lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadis lain dengan lafaz min asratisah intifakhul ahillah. Di antara tanda hari kiamat adalah membesarnya ukuran bulan, ya, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Termasuk salah satu di antaranya adalah dijadikan masjid sebagai tempat untuk berlalu saja. Tidak singgah untuk sholat, untuk ibadah, untuk munajat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk berdoa. Dijadikan tempat berlalu saja. Kadang-kadang lewat, kepepet, kebelat, hanya umpama memanfaatkan WC-nya. Setelah umpamanya ke WC, kemudian berangkat lagi. Kadang ada orang datang ke masjid memanfaatkan apanya, WiFi-nya yang free di sana, gratis datang. Ya, setelah waktu sholat, ya, orang-orang sudah beres sholat, sudah salam, dia datang, nangkring di masjid, memanfaatkan wifi. Menjelang azan sholat berikutnya, pulang dulu. Dijelaskan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Anas, ala uhadithukum bihadithin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La yuhadithukum bihi ahadun ghairi. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian tentang satu hadith yang aku dengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada orang lain selain aku yang beritahukan hadis ini. Karena saat itu hanya berdua antara Anas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah ayurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu wa yakthurul zina wa yakthurul syurbul khamar wa yaqilur rijal wa yakthurun nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Kata Anas, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari kiamat adalah akan diangkat ilmu. Ilmu menjadi berkurang. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama, bukan ilmu sains, bukan ilmu peradaban, bukan teknologi. Teknologi semakin ke sini semakin maju. Tapi ilmu agama semakin berkurang. Makna akan diangkat ilmu, diwafatkan para ulama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa 'alim wattakhadha an-nas ru'asa'a wa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilm fadhallu wa adhallu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabut ilmu itu dari kepala manusia. Asalnya pintar jadi bodoh mendadak. Enggak begitu. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Orang-orang berilmu, ulama-ulamanya dimatikan. Hatta lam yabqa alim, sehingga nanti tak ada lagi seorang pun yang berilmu yang tersisa. Lalu orang-orang mengambil manusia bodoh sebagai pemimpin, sebagai mufti. Pemimpin ini ditanya, mereka menjawab tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini diantara tanda kiamat, ilmu akan dicabut. Wa yakthurul jahlu, dan akan merajalelanya kebodohan. Wa yakthurul zina, dan akan semakin berkembang, semakin banyak perzinahan. Wa yakthura syurbul khamr, akan semakin merajalela juga mabuk-mabukan. Akan lebih sedikit laki-laki dan lebih banyak wanita. Sampai perbandingan 50 orang wanita sebanding dengan satu laki-laki. Satu berbanding 50 tuh. Terlalu banyak wanitanya dibanding laki-lakinya. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda kiamat. Sudah terjadi dan masih terus terjadi sampai sekarang. Ya. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddithul qauma ja'ahu a'rabiyyun." Faqal, "Mata as-sa'ah?" فَمَضَى رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَقَالَهُ فَكَرِهَ مَقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ فَقَالَ هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قال كيف إذاعتها قال إذا أسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu saat ketika Nabi SAW duduk bermajlis dengan para sahabat berbicara kepada mereka, tiba-tiba datang seorang Arab Badui lalu menyela. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang menjelaskan sesuatu yang penting. Disela. Orang ini bertanya, kapan kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ucapannya. Tidak menggubris pertanyaan ini. Sebagian sahabat menyatakan Nabi mendengar pertanyaan itu tapi beliau tidak suka apa yang ditanyakan. Sebagian lagi menyatakan Nabi tidak mendengar, makanya tidak menggubris. Itu pertanyaan yang muncul di kalangan para sahabat saat itu. Sampai ketika beliau selesai berbicara, beliau bertanya, mana orang yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Orang Arab Badui tadi ngacung, saya ya Rasulullah. Beliau menjawab, Bila sudah disia-siakan amanah, tunggulah kiamat. Dia bertanya lagi, bagaimana disia-siakannya amanah? Maka beliau menjawab, apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu saatnya kiamat. Mananya kiamat beneran, sebentar lagi kiamat akan terjadi. Dan itu selaras dengan hadis yang tadi disinggung, yaitu kiamat tidak akan terjadi sampai ada orang yang paling berkuasa dan paling kaya adalah orang yang pandir, yang bodoh. Orang yang bodoh bukan ahlinya memimpin umat. Ini amanah besar menjadi pemimpin diserahkan kepada apa orang yang tidak layak untuk menyandangnya. Nah, ini berarti menyerahkan amanat bukan kepada ahlinya. Termasuk di antara kiamat itu adalah terangkatnya ilmu, munculnya orang-orang bodoh yang kemudian menjadi mufti, menjadi ulama. Nah, itu urusan amanah besar diserahkan bukan kepada ahlinya, ya. Dan itu di antara tanda-tanda hari kiamat. Itulah dua jenis tanda, tanda kiamat yang pertama yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, seperti dibangkitkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir dan kematian beliau. Seperti apa namanya terbelahnya bulan menjadi dua, itu juga sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dan Allah berfirman tentang peristiwa itu, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, dan itu termasuk tanda kiamat yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi, ya. Yang kedua, yang sudah terjadi dan masih langsung terjadi. Sebenarnya ada satu tanda kecil yang ketiga. Ini kedua tadi disebut tanda kecil bagi hari kiamat. Tanda yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi tapi masih berlangsung terjadi lagi. Dan yang ketiga, tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Dan itu pernah kita terangkan ketika membahas Asyratus Sa'ah di pengajian rutin setiap hari Selasa ketiga di Masjid Pusdai Bandung, ya. Itulah tiga jenis tanda-tanda kecil bagi hari kiamat. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan membahas tanda-tanda besar dari hari kiamat. Kita tidak akan jelaskan sekarang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita sengaja memberi waktu yang lebih luas untuk tanya jawab karena mengingat banyaknya pertanyaan yang biasanya muncul baik melalui telepon ataupun melalui SMS atau WA, ya. Cukup sampai di sini dan untuk tanya sesi tanya jawab ini saya serahkan untuk memandunya kepada Al-Akh Cepi Septina. Untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Baik, khawatiman azaniyallahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Silakan bagi antum yang akan bertanya bisa melalui line telepon langsung ke nomor 0228686263 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227147. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya, silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228686263. Dan sudah ada penelpon yang masuk, ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah di Padalarang. Ya, silakan. Silakan, ibu. Pak Ustaz, ada dua yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada dua hal yang pengen ditanyakan. Yang pertama, tadi kan dibahas tentang salah satu tanda kiamat itu diberikan pemimpin yang bodoh. Nah, maksud pemimpin yang bodoh itu dalam hal agama atau dalam hal ilmu dunia. Yang kedua, apakah boleh zakat fitrah? Zakat mal kita yang udah mencapai nisab setahun ini, Pak Ustadz, diberikan kepada rumah yatim, rumah anak-anak yatim, karena melihat kondisi sekarang yang lagi pandemi gini, kayaknya mereka sangat memerlukan gitu, Pak Ustadz. Iya. Syukran, Pak Ustadz. Baik, have fun. Iya, have fun. Iya, barakallahu fiik, hamba Allah di Padalarang ya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud pemimpin yang bodoh tadi ilmu agama atau dua-duanya? Dua-duanya, ilmu agama atau dunia, dua-duanya. Disebutnya ahmaqo, bukan sekedar jahil, ya. Jadi pandir, ya dungu gitu kasarnya ya, dua-duanya. Kok bisa? Ya bisa, itulah keajaiban. Mungkin nanti dia jadi boneka bagi pihak tertentu, ya. Dikondisikan, diopinikan, dibentuk opini, adanya tim sukses yang bagus bisa mendongkrak popularitas orang yang bodoh untuk menjadi pemimpin, sangat amat sangat bisa ya. Dan ini termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Kedua, boleh enggak zakat mal disalurkan ke panti anak yatim? Ya. Anak yatim tidak semuanya miskin, ada anak yatim yang kaya, ada. Ketika umpamanya ayahnya meninggal, ayahnya kaya raya mewariskan warisan yang banyak. Anaknya yatim, tapi dia kaya raya. Oleh karena itulah maka yatim tidak identik dengan miskin. Dan miskin belum tentu teralami oleh orang yatim. Makanya dalam Al-Quran mustahik zakat yang 8, nah, yang dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60, tidak ada salah satu asnaf yang disebut yatim. Enggak ya. Fakir, miskin, kemudian gharim dan seterusnya tidak ada yang yatim. Karena apa? Karena yatim belum tentu miskin. Nah, kalau toh ada anak yatim kemudian juga miskin, orang tuanya meninggal dalam keadaan juga miskin, tidak meninggalkan apapun, terus dia masih punya ibu, ibunya janda tapi tidak memiliki kekayaan miskin, ya, atau malah orang tuanya sudah tidak ada, masuk ke panti asuhan anak-anak yatim atau masih tidak punya kekayaan, ya mereka status menerima zakat itu bukan sebagai anak yatim tapi sebagai orang miskin. Kalau panti itu memang miskin gitu ya, butuh bantuan, anak-anaknya sulit untuk makan, para pengurusnya juga demikian, boleh zakat mal kita disalurkan kepada panti yang seperti itu ya. Kalau ada di tetangga kita anak yatim, kemudian ya jelas yatim ayahnya tidak ada, ya. Terus ibunya janda dan menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Kata orang Sunda, koreh-koreh cok. Ya, kadang dapat makan, kadang tidak. Sehari makan, sehari tidak. Silakan salurkan ke zakat ke yang seperti itu, bukan statusnya sebagai anak yatim, tapi sebagai orang miskin. Karena mungkin saja umpamanya ayahnya meninggal. Terus ibunya nikah lagi kepada ayah, kepada seorang yang berkecukupan. Anaknya ini tetap statusnya yatim. Ayah yang sekarang ayah tiri. Tapi ayah tirinya ini berkecukupan dan bertanggung jawab kepada anak tirinya. Ya, nah, ini yatim tapi bukan mustahik zakat. Jadi intinya bukan yatimnya tapi fakir atau miskinnya orang tersebut ya, wallahu alam. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, silakan kami mengundang kembali para pendengar yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa melalui line telepon di nomor 0211 0228686267 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 227 147. Dan sudah kita angkat dulu dari penanya melalui WhatsApp, Ustaz, dari Lutfi di Bekasi. Apa yang seharusnya dilakukan oleh kita ketika saat menunggu jenazah sebelum dikuburkan atau tak kala menunggu keluarga jauh yang belum datang? Dan apakah hukum mengazankan dan mengikomahkan mayit, Ustaz? Silakan. Ya, barakallahu fiik, Lutfi di Bekasi ya. Apa yang harus dilakukan terhadap mayit sebelum dikuburkan? Ya tentu saja pertama dimandikan, kedua dikafani, ketiga disolatkan, ya. Disolatkan. Selebihnya tidak ada lagi selain menunggu dikuburkan. Boleh didoakan? Boleh. Banget ya. Didoakan ketika hidup, setelah mati, baik sebelum dikuburkan ataupun setelah sebelum dikuburkan ataupun setelah dikuburkan, mendoakan itu bebas kapan saja, tidak ada batasan waktu ya. Nah, adapun mengadzankan mayit. Biasanya adzan itu ketika mayit dimasukkan ke lubang kubur. Maka dari aspek apapun tidak ada keterkaitan dalil. Dari dalil nakli berupa nas, hadis yang sahih tidak ada. Tidak pernah ada hadis Nabi SAW yang menyatakan apabila dimasukkan kuburan ke lubang lahat, maka beradzanlah salah satu di antara kalian. Ya, tidak ada. Kedua, dari segi akal. Apa fungsi dari adzan? Fungsi dari adzan mengajak sholat. Isinya mengajak sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekarang ajakan itu ke siapa? Ke orang yang hidup yang mengantarkan jenazah ke kuburan atau ke mayit? Dua-duanya tidak munasib, ya. Karena bukan waktunya. Tidak ada orang yang menguburkan mayit pas jam-jam sholat, karena mereka harus sholat, mungkin sebelumnya atau setelahnya. Oleh karena itulah, maka tidak ada syariat mengadzankan mayit ketika dimasukkan ke lubang lahat. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kembali kita angkat penelpon yang akan bertanya. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Iqbal di Muhammad Toha. Silakan. Silakan Bapak. Ustaz, saat ini kan fitnah subhat, fitnah syahwat ini sangat banyak. Apakah ini merupakan bagian dari tanda akhir zaman? Demikian Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebenarnya fitnah syahwat dan terutama syahwat dan juga syubhat di zaman Nabi SAW sudah muncul. Tapi karena keimanan yang kuat, kedua-duanya itu tidak dominan dalam kehidupan para sahabat di zaman itu. Ya. Yang dimaksud dengan syahwat adalah melanggar, baik yang dilarang, diharamkan lalu dilanggar, atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Itu syahwat. Makna syahwat itu adalah ya kesalahan, kekeliruan yang dilakukan padahal dia tahu itu dosa, itu salah. Seperti orang tahu haramnya mabuk tapi dia mabuk. Seperti orang tahu haramnya judi tapi dia judi karena ada kesenangan di sana. Seperti tahu haramnya zina kemudian dia zina, ya. Seperti umpamanya tahu haramnya meninggalkan sholat, meninggalkan saum, tapi dia tinggalkan. Karena hawa nafsu. Padahal tahu itu dosa, itu syahwat. Adapun syubhat adalah penyimpangan yang disebabkan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Dia menganggap ini benar karena kebodohannya, padahal salah. Diberitahu malah ngeyel. Karena dia meyakini kebenaran dari perbuatan itu, padahal perbuatan itu salah secara syar'i karena kebodohan. Ya, dua-duanya ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa diantisipasi oleh iman dan ilmu. Obat dari kebodohan, obat dari syahwat, ya, adalah iman dan amal soleh. Obat bagi syubhat adalah ilmu. Dua-duanya obatnya dominan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang salah faham terhadap Al-Quran, terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung dikoreksi, ya. Dan banyak dari kalangan sahabat yang salah faham memahami sebuah ayat. Dan contoh-contohnya sering saya kemukakan seperti umpamanya Adi bin Hatim ketika turun ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal khaytil abyadi minal fajr. Ya. Makan minumlah kalian sehingga jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam berupa fajar. Nah difahami secara letter luck, difahami secara eksplisit. Akhirnya dia bentangkan benang putih dan benang hitam. Makan terus, padahal fajar sudah menyingsing. Ya, itu kesalahpahaman. Seperti juga ayat alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka itu sudah melakukan dosa sehingga hati mereka takut? Ayat ini artinya orang-orang mukmin adalah orang-orang yang sudah mengamalkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Amalannya tidak disebut. Alladzina yu'tuna ma ataw. Orang-orang yang sudah melakukan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka takut. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang yang mabuk, yang mencuri gitu, sehingga mereka takut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnin. Oh, bukan itu makna dari ayat ini, hai Aisyah. Tapi mereka orang yang sudah melakukan ibadah dan amal soleh, tapi hati mereka takut kalau-kalau amalan itu ditolak dan tidak diterima. Ya, ini contoh-contoh syubhat, kesalahan, tapi langsung saat itu terkoreksi. Syubhat ada, syahwat ada, tapi obatnya lebih dominan di saat itu. Ya. Nah, kemudian ini tetap terjadi. Syubhat dan syahwat tetap menyebar. Semakin minim ilmu, semakin minim iman, semakin dominan syubhat dan syahwat. Maka sampai sekarang, syubhat dan syahwat menjadi sumber fitnah. Ya. Makanya tadi disebutkan di antara tanda kiamat adalah kathratul fitan. Banyaknya terjadi fitnah. Bahkan nanti umat Islam ini akan menghalalkan apa-apa atau perbuatan yang secara qat'i diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harir wal khamr wal ma'azib. Akan muncul satu kaum dari kalangan umatku nanti di akhir zaman yang menghalalkan al-hir. Al-hir itu kebebasan bergaul. Zina dianggap halal asal suka sama suka. Kemudian harir, harir itu sutra, ya. Kemudian khamr, khamr itu minuman, mabuk, ya. Dan ma'azif, ma'azif itu alat-alat musik dan nyanyian. Empat perkara ini secara qat'i diharamkan berdasarkan nas, ayat, dan hadis yang sahih. Tapi suatu saat ada yang menghalalkannya. Ya, sekarang masih perbuatan zina, perbuatan mabuk gitu ya, perbuatan apa sutra masih diharamkan oleh orang-orang tuh, orang Islam, walaupun pemabuk, walaupun pezina, kalau ditanya tahu enggak itu dosa? Tahu, ngerti gitu ya. Masih diharamkan. Tapi musik dan nyanyian sudah ada enggak yang menghalalkan? Banyak, sampai oleh para dai, para ustadznya. Makanya kalau umpama ada orang yang menyatakan, oh musiknya itu halal asal isinya aja bagus, liriknya bagus, gak perlu dibantah. Karena apa? Karena itulah hidayah tercabut dalam diri orang. Itulah syubhat. Cukup dengan mengemukakan hadis, benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa kelak di akhir zaman ada umatku yang menghalalkan musik dan nyanyian. Cukup begitu. Ya, enggak bisa dibantah dengan dalil. Karena apa? Karena jiwa mereka itu sudah terlanjur gandrung kepada musik dan nyanyian selama liriknya mereka anggap bagus. Dan memang banyak lirik-lirik yang bagus. Ayat dimasukkan, hadis dimasukkan, gitu kan? Perkataan-perkataan para ulama dimasukkan, nasihat-nasihat yang berharga dimasukkan menjadi konten dari sebuah nyanyian, ya. Lalu mereka karena kontennya bagus, walaupun bingkainya sudah diharamkan, isinya bagus, dianggap bagus dan dijadikan alat dakwah. Padahal sesuatu yang Allah haramkan tidak mungkin menjadi alat untuk meraih kebaikan. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Tujuan itu tidak bisa menghalalkan segala cara. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengangkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Ruslan di Sulawesi Selatan, pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, barakallahu fiik Ruslan di Sulsel. Mungkin melalui Radio Roja Kendari gitu ya. Kendari Sulsel bukan? Pelajaran geografinya jelek. Udah lupa berlalu. Apa pertanyaannya? Amalan. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma layu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Artinya suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang, dan banyak lagi. Intinya, semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan, tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Al-Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ya, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari Khalid di Padalarang. Ustaz bertanya, apabila mau mewakafkan atau mensedekahkan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah harus disebutkan bahwa pemberian ini untuk kedua orang tua tersebut? Dan apakah pahalanya dapat mengalir ke orang tuanya? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Silakan. Iya, wa jazakallahu khairan fa Khalid di Padalarang. Iya. Insyaallah sampai, ya. Infak, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal itu insya Allah sampai, ya, berdasarkan nas hadis yang sahih tentang hal itu, ya. Salah satunya hadis yang beberapa pertemuan yang lalu kita sudah terangkan, hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang yang punya ayah, ayahnya ini mau mati, berwasiat bebaskan 100 orang budak hamba sahaya. Tapi salah satu anaknya menyatakan, enggak, sampai saya nanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, in kana muwahhidan aw musliman thumma tasaddaqtum anhu aw hajjajtum aw sumtum. Kalau ayahmu seorang muslim ahli tauhid, kemudian kamu sedekah atas nama dia, haji atas nama dia, saum atas nama dia, maka pahalanya sampai kepada dia dan kepada kamu, ya. Ya, itu sampai, dan banyak lagi hadis yang lainnya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Silakan ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Jen di Kopo. Silakan Abu Zain. Ustaz mau nanyakan, kalau cara bertobat untuk ghibah gimana? Saya suka ghibah gitulah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abu Zain di Kopo, ya. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau tobat dari ghibah, ya? Ada dua jenis. Pertama, kalau orang yang digibahi enggak tahu bahwa kita menggibahinya. Belum sampai gibahan kita tentang dia kepada dia, ya. Maka tobatnya pertama tiga pokok, syarat pokok. Yang pertama itu tidak boleh kelewat. Ya, pertama berhenti dari gibah. Kedua, menyesal. Ketika bertekad tidak kembali, ya, tidak melakukan gibah kembali. Nah, keempat, kalau orang yang digibahnya itu tidak tahu, ya, cukup meralat gibahan kita di hadapan orang-orang yang kemarin kita bergibah tentang dia di hadapan orang itu. Kalau umpama kita menggibahi si fulan di hadapan 10 orang, lalu kita tobat, kumpulkan lagi 10 orang, ya. Lalu kita ralat, kemarin saya bilang si fulan begini, begini, begini. Saya salah, saya khilaf, saya kausap setan gitu. Si fulan tidak seburuk yang saya omongkan, saya keliru. Si fulan itu baik, diralat ucapannya, ya. Kalau gibahnya umpamanya melalui tulisan WA ataupun apa, ya, SMS atau rekaman dikirim ke seorang, kirim lagi ralatnya melalui media yang sama, ya. Kemudian mintakan ampunan bagi orang yang digibahi. Itu kalau orang yang digibahinya itu tidak tahu. Apa perlu memberitahu? Jangan diberitahu. Maaf ya, saya sudah menggibahi antum kemarin. Jangan. Nanti berakibat buruk, ya. Madaratnya akan besar. Mungkin nanti dia jadi marah kepada kita, benci, bahkan balik memaki kita dengan makian yang lebih besar daripada gibahan kita. Maka tidak perlu diberitahukan. Nah, kecuali kalau dia sudah tahu kita menggibahinya gentle, ya. Maaf, saya sudah menggibahi antum, saya khilaf gitu ya, maaf. Antum tidak seburuk yang saya omongkan. Dan saya sudah ralat omongan saya kepada orang-orang tentang antum. Mohon maaf, minta dihalalkan ya. Itulah cara tobat dari gibah. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya, baik, ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Nah, sudah terputus. Ya, kita baik, kita undang kembali pada penelpon yang barusan terputus. Ya, silakan, sudah masuk kembali. Halo. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Ati di Turangga. Silakan, Bu Ati. Ibu. Begini, Ustaz ya. Mertua saya kan waktu masih hidup mewasiatkan kepada adik-adik sama suami saya. Begini, jadi adik-adiknya mendapatkan warisan itu di depan tanahnya gitu ya Ustaz. Terus yang kakaknya suami saya paling besar kan di belakang. Terus maksudnya mertua saya itu, kalau di Jawa itu kan ada istilah yang tua menyangga yang muda gitu. Gak tahu maksudnya saya apa, gak ngerti. Cuma yang ingin saya tanyakan kan itu mungkin ada unsur syiriknya kan. Terus suami mertua saya meninggal. Terus wasiat itu dilaksanakan. Itu gimana Ustaz dengan melaksanakan wasiat itu? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ati di Turangga, barakallahu fik ya. Wasiat tidak boleh ke ahli waris. La wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kalau orang yang akan meninggal berwasiat dengan isi wasiat yang menyimpang dari syariat, tidak boleh untuk dilaksanakan. Tidak boleh untuk ditunaikan, ya. Termasuk diantaranya mewasiatkan pembagian harta warisan menurut versi orang yang akan meninggal tersebut. Karena cara dan pembagian, prosentase pembagian warisan sudah diatur oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Tidak boleh umpama si orang tua sebelum meninggal, kalau saya mati ya nanti tanah itu untuk yang pertama, rumah yang di sana untuk yang kedua, kebun yang di sana untuk yang ketiga, itu wasiat. Maka wasiat tidak boleh ke ahli waris dan tidak boleh untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan, tidak boleh. Jadi setelah orang tua meninggal, maka seluruh harta peninggalannya menjadi harta warisan. Bagilah harta warisan itu sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan itu sedekah dari pemilik harta kepada ahli waris. Pahala sedekahnya akan sampai, ya. Asal apa tadi? Asal masing-masing ahli waris memperoleh sesuai dengan haknya. Dan sesuai dengan haknya hanya satu cara, yaitu bagi sesuai dengan ketetapan syariat. Adapun kalau tidak sesuai dengan ketetapan syariat, nanti ada ahli waris yang mengambil harta yang bukan haknya. Ada ahli waris yang sebagian haknya terambil oleh ahli waris yang lain. Nanti yang memakan yang bukan haknya menjadi haram bagi dia, dosa bagi dia, ya. Ada pihak yang terzalimi. Jadi pembagian teradil adalah pembagian yang ditetapkan oleh syariat. Ketika ini tidak ditegakkan, maka berarti kezaliman. Sebab zalim adalah lawan dari adil, ya. Maka jangan dilaksanakan wasiat tersebut karena pembagian warisan sudah ditetapkan oleh syariat. Ya, demikian ya Bu Ati, cukup ya sampai sini saja. Insya Allah kita jumpa kembali hari esok di waktu, jam, dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.